ya Allah saya harus bertemu dia, kok iso ana wong lebih pinter timbang aku. Nah, tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yo kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Mulane jare Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa niku. Ya mangane Nabi Khidir senane nglamun. Mulane dekne lungo ning Farwatin Khadra. Farwah niku lemek, Khadra iku ijo. Terus mulane disebut Nabi Khidir senengane santai-santai tenggene napa nggih cara mriki karpet ijo. Tapi di sini orang karpet kebuk bantah tuwone nanti malah repot terus. Angel ngaji mbek Om Mu'tazilah wae angel. Tak ana tukune kapan utang tak kredit ae malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas opo kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis tak gane tuku sepeda motor tuk duwe konti. Wong rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning donya dagem goblok. Kula nak ditanggung melarat, tuku mobil dia tuku sepeda motor, kula ora jangkel, kula niku wong mbok men, wong alim, dadi pikiranku sepengeran nak ngersakno pira wene. Tapi wong analis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Dadi wong alim kudu dijak ilmu. Ilmu. Lah akhire koyo kula malah dadi kebodho. Kebodho kok ora jangkel lho nang ngono. Lah kuwi wong alim ora jangkel dunya jangkel ning ndi? Terus aku nek sepengeran ngersakno ora ana sing mokal. Paham? Tapi saya ahli analisis itu sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Singkron. Paling kredit, singkron untuk kasut sederhana, kasut yang sederhana. Nah, kasutnya kelas tinggi, wah wow, paling make up tuh, paling rental dan darah ini juga semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu nih menusuk, sing pinter analisis itu sudah kepinter. Nah, neng ilmu nih wali, oh ramongan rap penting. Mereka wali langsung eling, oh wow, isi muni ku kersane pangeran, terkagis muni ku kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Tak aksaru ahli jana al-bulhu ake-ake bodoh suarga orang bodoh-bodoh ini. Maksudnya bodoh kayak pulau ini, orang bodoh sih. Orang bodoh sih permanen ini buat wana ini ku orang sih bodoh cara Allah itu malah pinter-pinter cara itu dunia. Nah cara kalau ya raja enggak lah romarat suke terus ada kiai kadang-kadang maksiat ada preman ujuk-ujuk tobat kalau raja enggak nah orang kamu kan jangan kiai kok ternyata berbuat gini ada orang preman kena kalau raja enggak inal huda huda wah ya masih ada kan gampang panjang lagi untuk daya nah ada kiai kok kepleset maksiat ya nah cara kalau yang model bodoh ya yes, sepanjang orang nabi orang maksum ya yes, ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan gak iso. Akhirnya kita si dagep bodoh. Maksudnya aksaru ahli jana al-buluh. Akhirnya bodoh suaraku bodoh, bodoh ini ki orang. Orang bodoh permanen ke bawah. Lu sama tak terang dong, kita gak ikhlas. Wah dijak jadi wali, rasi siap sama baru dijak. Bahaya. Nabi Khidir bareng lugu-lugu nu Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an Nabi ardi assalam. Mosok ning kene ana salam. Maksudnya dekne kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa menungso iso ketemu aku. Ah Khidir yo kacau. Ati ora asik dijawab. Sopo? Wajar Nabi itu mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan ya. Tapi kacone Nabi ya, melok-melok Nabi ya. Oh serana sing bener, ceritanya kono serana sing bener ya, digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali, sampean ora sanut ora makome. Nah aku lah, sampean aja melok. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Lah sebuti Gusti carane kula ketemu piyambake. Kowe kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal, miktal itu cara mriki. Apa den waden? Kantong ya. Kepis apa? Ya kepis ya, kepis. Es. Wis wis digoreng. Yes, lha titenane sebuti Gusti dari pangeran dewe pangeran. Ya anggere iwak wis mlaju ya iku ning kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa wis Nabi Bani Israel kan gua ya semua Ning dinggo Nabi Bani Israil gak gak iso den mlaku-mlaku dhewean nggo pengawal dene. Jenenge Yusha bin Nun, ning Quran disebut Fatahu. Niku jenenge sinten Yusha bin Nun. Dari bahasa Israel jenenge Yosua. Yosua dan Yalu jeneng muslim, tapi sing wani nganggo wong Kristen. Yosua, Yosua, Yusha, Yusha bin Nun. Wis jam mlaku-mlaku. Ning jam mlaku-mlaku Nabi Musa iku kacau tenan. Ora kacau piye? Dene wis didhawuhi pangeran alamate Nabi Khidir iku nek iwak iku wis urip mlayu iku alamate ketemu. Lho malah dene ilang iwak iku perkarane suwaye sarapan. Lho dadi gua alamat gak wis dipangan. Tapi dadi dene bareng semlaku kesel su iku. Sak yo sak cara kula ngundang Mus. Cigot misale ngundang terus. Iki suwaye lesu. Mangan-mangan. Dadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki gua alamat kok malah dene ilinge perkara aku dipangan. Harus kacau lah, maksudnya harus kacau, tapi cara langkah banyak yang salah. Jadi Yusha, waduh, Nabi Musa pesen sampai Yusha. Nabi Musa kan lucu, dia kan gawa iwa. Nak iwa iku urip berarti alamat, iku ana Nabi Khidir, malah kan gawa uang, rumah-rumahnya Yusha. Nah, maksudnya kan gak fair, malah ngongkon uang. Untung pangeran Nabi antara ngedikan ngoten, cara kula, malah ngongkon uang. Tenan, akhirnya Yusha cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku wae. Iwake pun muncul. Terus Nabi Musa, lho kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah. Salah iku ndek sing di, sing dialamati malah kon gowo. Akhire yo pas ana kejadian gak roh to. Terus are zalika ma kunna nabki. Yo iku sing tak goleki momen iwak mlayu iku malah pe lali. Dari Yusa, gue ragam bodi, gue aku lali. Berarti suka neng ilmu hakikat terus, cara syariat tuh dijungkir balik kan, pak? Cara syariat terus. Nah, akhirnya balik nih deh. Fartada ala asa rihima, mana nih balik nih? Bareng balik, iwae silang. Iwae wis ilang, tapi Nabi Musa kan mengalami tiga kesalahan, tapi kesalahannya Nabi ora maksiat lho kebetulan. Kesalahannya satu, wong iwa ku digo alamat kok malah ilinge mergo digo sarapan. Wong dene ku dikai alamat malah kon gowo wong. Jadi ada banyak kekacauan. Nanti bar ketemu Nabi Khidir terus ya Nabi Khidir ngendikan no, asalamualaikum dene gak ngerti jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Ana Musa, aku itu Musa. Ini terhadus oke. Musa bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu gak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia jadi, karena ya nggak masuk apa. Iya, orang muktamar ada ID. Kalau masuk, mau kok sampean barang ketua ketum Nabi Khidir tak kok man anta itu ruwet lah, kayak sopo, kau nongol kayak kue tak kok. Nah, itu Musa bani Israel dari Nabi Musa Naam, terus ya saya Musa bani Israel dari Nabi Khidir, oh nopo kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu, karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikane datar ya biasa standar aja. Kue de ilmu sing aku raro, aku de ilmu sing kue raro. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu. Nabi Musa wong Israel, yo ora sing kue iso kudu aku iso. Sing gak terima. Sing aku ra iso sangka kue kudu aku iso. Maksudnya kue ra iso ilmu ku lah, penting aku iso ilmumu. Wah tetep mau kalah deh. Nabi itu jago sok, ora level lem. Paling gue berontak tok ya. Paling gue berontak tok. Jadi fa'inat tafa'tani falatas alni ansein. Bayat aturan pertama setiap saya ngutarakan satu ilmu kira oleh takok. Tapi misalnya semuanya oke, nggak usah tanya saya. Tenang. Tenang bareng ketemu di pulau-pulau kecil gitu karena pertemuannya di laut. Wah ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomongnya piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham. Bahkan omong-omongan sampai sing tukang nopo rental perahu nih kau. Soalnya saya usume nopo rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujroh. Jadi uang komersialis kunane kuno. Nanti sing rental mobil, semua gue mau nriin-nriin gue semua gue. Anak gratis wabot nih kamu harus kunane kuno nih. diomongi terus sesuai Nabi Idris dimangga nomongko sampean saya antar ke pulau itu tidak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa sampean saya antar nggak usah bayar. Gue cekiling ya kata nggak usah bayar gue cekiling. Bangsa gratis wilingan manjen mare itu. Bareng di tengah pulau itu di tengah laut itu Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu blabak. Blabak dicoplok, dibudar. Oh, Nabi Musa is protes. Nabi Musa is protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ahlaha. Dir Khidir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, ndi jebrol ngisor? Engko kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan mbek perahu jebrol? Al amru biadillah, ora ono kaitane mbek jebrol mbek tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang laut ya biasa tanpa perahu. Nah, Musa aneh, itu Nabi Khidir aneh, bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pangeran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa jare malaikat. itu sebabnya doa-doa orang enggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu enggak masalah orang enggak punya uang itu enggak. Sehingga nganggep ini enggak darurat. Paham gitu? Lho, cara malaikat susah apa ora di duwe. Oh, ini rabu toh ngopi, rabu toh macam-macam. Wah, ini nandu kojo ngono goblok, tak warai cara itu. Ini rabu toh duwe. Dungong ini, ya Allah, saya ini butuh rahmat jenengan. Aku malaikat lah butuh rahmat. Mbak sebut duwe, gak apa duwe. Nanti Allah yang nerjemah sendiri, mana nih rahmatku duwe. Wah, kojo malaikat. Lho, tak warai. Ben kowe rasane dine antar malaikat to, Bang. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku-mlaku dhuwur laut tanpa napa? Prau. Kok ana trimo tadi apa? Blabak nggih. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes, akhorok tahali tuhriqa. Alah kowe kok aneh. Prau dienak-enak ditumpaki nggih mbok jebrol, ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu. Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah pokoke. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal yang Arab ana emprit ora ya ora roh. Pokoke akhir manuk cilik ujare nopo? Emprit. Sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jubuk banyu teng nakara ku maknane jubuk banyu nakroh iku sak nopo? Buat tu sak cucuan dia tu, sa ilmu mbek pangeran koyok iku jadi maksudnya ilmu ni manusia sak dunia. Iku dibanding ilmu ni pangeran koyok lautan dibanding sak nakros sak cucuan ni mana? Iku dibagi sak dunia. Termasuk koyok kue rawan ini dia jadi mana? Oh, per. Akhirnya Nabi Musa taslim nyatane iku dicoplok jara perahu banyune rabi dia. Terus Nabi Khidir ngeling no. Kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya. Kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa cek lah tu akhir ni di mana sih itu? Yo wajar, aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, uang spontan kan sudah diwatai Musa kan temperamental ya, dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Ya, sampai ada tiga kejadian di mana lala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekat ya. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat, bahasamu itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau? Karena kita melafatkan lafat yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat. Sehingga mereka itu ya bingung, roh bahasane manusa itu bingung. Mulane saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. ya sikap cara manusia tidak sepiro terus aneh yang ngati ngerti kok nata kau imanikan kan maksud kamu apa kok bilang presiden itu hebat ya maksudnya gini gue loh cara manusia le cara manusia itu salah sebenar cara Allah keceplosan malaikat tuh kan terangkat jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah ilmu nama manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Makanya disebut Allahu akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbek pengenake darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk salat tuh ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau salat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanda anil fahsya wal mungkar barang yang menjijikkan termasuk fahsya itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih? Dulu Namrud tuh dikatakan orang kuat karena dia raja. Raja di raja Namrud ini. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu putus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi yang langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ini. Akhirnya Allah nggak pertunjukan. Mati ini Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayapnya hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irungnya itu dileboni nyamuk, sing sayapnya mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesemayam ning gone utek Namrud terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah iku tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril, kok pamane kuat musuh kuat. Dadi go nglecehno Namrud apa ora ngutus Jibril, ora ngutus Israil, mok ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya dokter, katanya wong alim, katanya kiai. Mati trimo kena TBC, cokot nyamuk. Dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita. Kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren. Karena dia kuat sekali. Sehingga kita gak bisa melawan. Nanti kita jumpa Israel, mus alhamdulillah. Sing jumpa aku kok malaikat keren, kuat. Mergo pengiran aku ben ngelecehan sama manusia, sing jumpa rakon Israel. Ngongkot nyopo? Nyamuk, kayak kasusnya Namrud nih. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan? Karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung, ambek bahasa alam nopo malah malaku. Nah, tapi karena kita ini manusia, ibu salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran nggih la tu akhidna inna sina napa awaqtona. Jadi kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali. Diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantese muni wong hebat, wong kuat wis basa-basi. Ora usah tok ati iki basa-basa gitu ora usah napa tok ati. Sekali tok ati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Mun iki lawa to niki kitab Khilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya enggak tahu yang milik sampean berapa juz enggak tahu. Itu kan. Jangan-jangan enggak punya jadi enggak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10 terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab ketika beliau mau menutup ihya itu wa'alika bimutola'atil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya jenengan kudu syukur, maksudnya melok syukur kok Gus Bak duwe terus diobral. Monggo sing duwe kuwe terus piye? Ki ora ngarah duwe maksudnya. Ora yo ora piye-piye. Selama ini gak di kitab yo tenang ae. Tetapi masalahnya kowe disalahno pengira ora di kitab kok di hutang lho opo gitu lho. Maksudnya ada di kitab ya sudah dihutang, jadi gak rupet urip. Masalahnya kita kan gitu, selalu kalau gak bisa baik kok bisanya buruk. Boleh nak raiso api, ya raiso elek kan api itu. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham ya, jadi gak duwe kitab ya apa-apa, tapi masalah itu ya kok duwe masalah gitu. Tapi ya apa-apa manusia, ya saya rasa apa-apa. Ini kalau wajah ya, Akhbarona Ja'far bin Muhammad fi kitabih Wahdatsani anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim qol sami'tu Junayd bin Muhammad yaqul sami'tu Haris bin Asad yaqul ilam bi annaka lasta bisain illa billah. Bi annaka kelan sak temne sira lasta ora ono sira bisain kelan perkara apa wae illa billah kecuali kelan kekuatane Allah. Kowe iso mangan wareg mergo kersane Allah, iso maku yo mergo kersane Allah. Kamu itu ndak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilaman nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkuli sira min ridwanillah sang ridane Allah. Kamu itu ndak akan mendapatkan sesuatu kecuali yo nak diridani Allah iku lagi mendapat sesuatu. Nak ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning dunya sugih pejabat presiden, nak nyatane mbun neraka ora ana gunane kabeh. Keren yo nak entuk ridane Allah. Mulane jari Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan itu yang terhormat dari Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo, nak kue roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning dunya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ora sida terhormat. Dadi engko yo kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning dunya disebut wabil khusus sahibul fadilah, entek ngamek. Kula tenggo-tenggo syafaate sampe karim mukarrom wis macam-macam. Pidhato iki swanger mubalighe paling mulih wabil khusus. Wabil khusus sahibul fadilah ya. Was engkang tegok-tegok napa nasihate nak safat gak levele nafat gak dina pidho ora ngono niku kula rapati seneng pidhato MC lho nak ngelem cek nganti ngono kuwi lha opo niku malaikat bingung kabeh piye basa kok nganti ngono iku wah sahibul fadilah bil khusus apa ya Mas sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misale jenenge Mustofa kan wae Rais Mustofa. Karene santrine nek penyebut iku Al Alim Al Alamah Kiai Haji Mustofa. Jare tanggane rohku cilike jenenge Mustofa tok. Tapi nek jare santrine kok ditambahi Alim Alamah. Dadi dianggap iku ngeleh jeneng. Kenapa ngawam srepot. Dadi ana wong alim ditanggo awam. Selawase anggere satrine pidhato kan nyebute kan wabil khusus al alim al alama ki haji kan. Jadi tangga-tanggane kan kanggo nak pidhato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku, mok sing guri tok mesti Mustofa tok. Tapi mek santai-santai kok dileh dadi ngono. Aco. As kasus tok wis wong awam wis. Wa annaka id taqaitahu fi haqqi wa qaka syarra man duna. Wa anna kalan sak temne sira ini taqaitahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa qa kamu kojo sapa wa ka ing sira syarroman ing ala-alae wong dunah kang saleh ana apa. Lah niki sing penting kula kula kepengin ngaji mbek jenengan sing kata-kata niki nggih. Saman kudu syukur nggih, kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aslaha wa bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allahu Allah bisolahihi kelawan keapikane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Nggih ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Dados misale ana wong alim duwe ilmu barokahe diulangno yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misale paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sampeyan udah jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak dadi khawarij. Apik ku kelas-kelasan, apik pertama adalah mukmin. Wis ora saleh lah, pokoke mukmin. Nggih kula baleni malih. Pokoke mukmin ora saleh lah wis, dijek koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentol lah. Pokoke mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibuke senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen atau jadi kafir. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas napa idi, luar kelas premium lah. Faham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Faham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kamu sugih lomo yo. Manfaati wong akeh. Engko bapake entuk rezeki ngrumat anake macam-macam. Engko to misale sampean sugih mempekerjakan orang banyak. Untuk gaji kabeh. Engko bapak sing marat-marat iki nggo dhuwit omah nafkahi bojone, anake jajan, tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan ala-ala barang itu medit. Medit itu termasuk idikhor. Dalam fatwa ulama diantaranya medit nopo idikhor. Orang punya uang enggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat. Karena enggak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kan hemat enggak ada transaksi, malah lesu dunyo. Paham nggih? Itu termasuk yang dikritik agama, idikhor itu dikritik. Lengge to nggih, misale ki cah TK iku jumlahe 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2000 berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5 semuanya ngambil laba 20.000 kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham nggih ngono nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten? 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien nang omahe mangan, di kulkas juga jajan banyak. Cate kado ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Nang rata-rata wong ngiri itu anake bodho-bodho, pancen niku menyalahi sunat tuwa ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh pemerintah dhuwit, malah ora oleh. Mergo malah ora ono transaksi. Kau terus melihat saya melarat-melarat. Nyimpen saya rawolnya, tapi kelebihan yang nyimpen setiap saat bisa ngeluarno. Lain aku melarat, malah bisa ngeluarno. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit, tapi nopo idikhor atau ikhtikar. Dulu, zaman dulu, ini kalau tidak percaya tanya ke Misbah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut ke Misbah. Yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga tidak baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kut, kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Enggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya kok Mustafa ini iso, semenan piro Mas? 1 juta, berarti kowe kudu nransaksikno 1 juta supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi, contoh gampang, wis ora usah mikir negara, keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang, tadi berapa saya, nyontohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2000 saja itu ada transaksi? 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa mbuweling sedina jajane entek 50.000, wah malah oke okay, karena boe sing bengok-bengok apa. Nah, itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan. Mana cara kula? Nah, sak kula misalnya anak kula sanggup 5.000, sak Mustafa orang bawa ya sanggup nih. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Mungkus jajan radi pangannya kok dibeli? Ya saya bilang memang harus beli. Beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soal caci lihat radi pangannya keben tuh, yang pite maksudnya pangeran beli pangan pite kok repot. Masalahnya dipikir pangeran gue tuh ya pite barang. Manusia itu rakus, mau merana barang mambu ya dipangan, disimpan. Nggak baru kayak mambu dipakai no, pite. Tau kok nanti pilih, jadi pite nggak dipangan manusia meneh. Terus pangeran itu pinter, rasa bawa rais beno aja. Jangan-jangan ya bener juga. Lu ya coba, susahin, neng dulu ada mau pikir lu apa? Pakanan mambu, nes mambu pakai no pite. Nggak pite ilmu, nggak sebelah kok pangan meneh. Mulanya kan yang alam malaikat mau diguyut tuh, manusia, manusia bahlul, bahlul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok gue orang ini alhamdulillah alasan mau buat coba. Mulanya alhamdulillah semuanya. Mulanya jadi Mamu Zahli. Lalu ada diung marat, malah penak jadi Mamu Zahli. Tapi rata-rata mau gak siap. Wong suga itu nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara, sing dua gangan, dua toko, yang nunggu di toko, sing bisnis lintas pulau, yang numpak pesawat ngalor gitu. Engkau pangeran mengendikan, di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak ewe pangeran. Gagang diwo, gagang mau marat, orang melok kerja, untuk jatah, jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh, bagi fakir. Lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Dadi 2% setengahe mok sithik. Coba kowe misalnya tangganan wong sing 2% setengahe sangko 1 triliun. Wo iku zakat pisan kena nggo modal. Dhe tonggo sugih lamat-lamat, iki zakate zakat fitrah. Mulane dungak nang sugih kelas nasional kok zakate ora akeh. Lah iya itu nggak. Zakat kan 2% setengah. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab pun namung 20 juta. Mun nanti kula itu nganggep sak nisab ku 20 juta. Berarti piye ya? 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kula hitung sekitar 600 pinten? 625. Paham yo? Sak nisab iku mok pinten? Nggih, berarti kan pokoknya ini sampai tijara itu nak dirupiah no saiki sekitar 25 juta mau nanti kalau hitung saat ini loh juga jeng band ini kan berarti tiap saat ini bisa katanya berapa mas? 625 lah anak uangnya 200 juta kayak ini sebab berarti kan 605 kali 4 gitu kan? Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab piro mas hitung terus 2 juta setengah gitu itu bulat no 2 juta setengah nak sak miliar 2 juta setengah kali 10 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin, Fuadin sugih sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoke kena zakate kan, Bro. 25 juta dikene Mustafa, dibangkane wong liya kene IP-ne 20 juta. Lah ana 2 miliar, 50 juta kan. Woi ku entuk salam tempel tahlil ngira, Gus. Wih, gue musuh Farah sama mimpin tahlil 10 tahun cukup. Enggak artinya, andekan sugeh kelas menisan tuh enggak masalah. Sugeh nyakang mari repot zakatnya mau selawewu. Gen gue lagi sering ngono zakat tijarah. Mau sugeh-sugeh, roto-roto kena ya mau saya ketemu. Kata kok sampean sugeh zakat saya ketemu. Gus tak hitung be utangnya pokoknya zakat gue mau 2,5 juta dibagi uang sak desa pokoknya kena ya uang sitok mau saya ketemu. Ah oh, sugih ra menisan. Ki sesuwan aku nak rung sugih kelas nasional. Ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak sak miliar kan? 20 juta. Lah nek saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun iku zakate piro? Penak di zakate wong sugih beli gedhu mek wong sedengan. Wong sugih beli gedhu. Ndak ini dihitung saja. Sebetulnya enggak masalah. Mulane dongakno nek sing seneng zakat tuh dongakno sugih ben dadi akeh. Lah nek sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan jentek. Paling go Mbak Mi semelarat suwir atau Mbak Mi terus 50.000 go Mbak Mi. Kalau kasus BLT terus warung bakso entek, kuabe warung entek, mergo orang langsung mulai langsung marung. Aku lho kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng Gus kalau ada bagian BLT piye wah warung cepet entek tapi mau bapak anu rano sing langsung mulai Gus marung sik sempeting ing sini wala suhu abdun illa aslahallahu bisolahihi napa siwa ora ana kamu sih wong soleh dhewean mesti orang soleh itu membawa kesolehan orang banyak ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar baru kayak wong sugih dunyane disebar mulane sing bangga. Tapi yo wali ane wala yafsudu abdun illa afsadawahu bifasadihi khaira. Wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada. Kecuali maringi kerusakan sapa Allahu Allah bifasadi sebab rusak ahad khairahu ing sak liyane ahad utawa liyane abdun. Wong nak rusak mesti ajak-ajak. Lah nggih to wong rusak mesti ajak-ajak. Ana wong bangkrut tuh gara-gara diutang wong ra nyaur, akhire bangkrut. Anake melok ora pati entuk wesel mergo bapake bangkrut. Gara-gara bapake dibodoni wong. Lah pokoke walhasil wong rusak ya mesti ajak. Ajak. Begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan. Ilmune pas-pasan fatwa. Akhire sesat dan menyesatkan. Jadi dalam dunia ilmu nek ora alim alama sing ikhlas ya sesat menyesatkan. Dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain. Melarat ya sama, kemelaratan sing dikelola wong rafas wong fasik. Kasus PKI kan gitu kan. PKI ku pahame kan paham bela kaum buruh, mau bela wong melarat. Nah darane wong sugih ku berjuwis penghisap, darane kiai you know apa? Penghisap. Akhirnya darane kiai jadi kaya ketua preman, tengok-tengok ning omah anak gue setor jadi kurang ngajar tapi. Iya dulu PKI itu begitu. Orang kaya itu berjuwis, penghisap. Dia tengok-tengok di rumah, pekerjanya kerja, petani tebu. Nanti kalau panen, diambil majikannya, pekerja hanya dapat upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel. Jadi dianggap kayak ketua apa? Preman, ketua geng. Jika pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI. Terus dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya itu jadi pagar nusa macam-macam. Kemarin arah-ara sejarah. Wono kancane ibuku lho riyen mondok teng ngene njuk Terjoso. Iki kenal ambek keluarga kula. Itu kan tadi melarat-melarati dhewe tapi melahirkan paham yang salah. Iku nganggep wong soleh-soleh sing wayahe diangkat pangeran dianggap peng bisa. Jadi kadang wong melarat tuh luwih ngeri pahami karena kalau dimasuki paham sing macam-macam, paham ya? Itu sudah dadine macam-macam. Amalane Nabi yo ngelingno afatul mal ge kathah tapi afatul fakri jeneng apa? Kata, jadi Nabi ngelingno bahaya kaya gitu ngelingno Nabi, bahaya miskin gitu ngelingno Nabi, sampai bahaya miskin Nabi nanti ngelingno kadal fakru ayakunan apa kufra, nyatanya tenang dalam konteks Indonesia dulu faham-faham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum apa? Kaum apa? Miskin makanya sing hati-hati, makanya uang apik mesti ngajak apik liane uang rusak, dia mesti ngajak ngerusak apa? Liane fa'da uka mongkote pira-pira musuh sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka iku pira-pira watak sira asayatu sing elek musom sejati ya watak sing elek iku la wa aulia uka utawi kekasih sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka iku pira-pira watak-watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu ya watak-watak sing apik ora usah mbakas wong liya musom sing sejati ya watak sing elek balam sing sejati ya watak sing ape faqatil mafika min dzalika bibadin waqatil adaaka bi auliyaika sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing ape ya misale sampean termasuk wong sing sombong gengsinan ya gengsinan digo sing ape artine misale nyalami tamplek kiai 50.000 kowe wong sugih wah gengsi ya minimal 200.000 ya kan dadi ape ojo kok gengsinan kok separuh-separuh. Atus kiai-kiai desa iku gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat. Kula tiap ngaji tak elingno do tobat. Kiai desa iku kuwajo tenan. Wis mumko do tobat. Kadang tahlilan kok Mustofa kan paling 20.000. Tarife yo Mas. Lha kadang tapi nak Mustofa orang ngono alhamdulillah orang ngono. Iku kiai bagi kan sering jagongan. Gak kasil Gus. Kiai teng Jawa Timur kiai cilik lah orang ora lesu. Nak teng Jawa Tengah repot. Lha piye kok repot? Lagi ya nak mau sanggup dorong pulau ibu, gus dorong pulau ibu gopo. Jadi dia ini gue kado kulang. Kau rara gunanya dorong pulau ibu. Lagi dorong pulau ibu tak apa gus. Zaman ini kok orang awang nyalami tampil dorong pulau ibu. Nara rara gunanya gak nawa. Mau rara gunanya gak boleh simpan namanya. Orang itu lumayan kan gue rokok ya. Berarti orang gunanya blok ke blok amnu. Nak omong saya ngape amnu. Jadi nak sombong saya menisan. Kena rara gunanya dorong pulau ibu. Kau nawa. Gak ada orang yang ragunane paham? Karena kita diundang di kabupaten kadang kaya dikumpul terus sangat bisa ketahui gak usah geremeng kaya jangan bisa ketahui gak apa gak ada ragunane gak ada orang gak ada ragunane ya simpen paham ya? Ya itu bahasa manusia cek gobloknya gak ada ragunane kok disimpen karena malaikat orang guyubi muna-muni kaya jagani mau orang pulau terus gede orang pulau itu kena gak apa. Malaikat yang lain gue kabel lo ternyata tidak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan? Tapi sini nara-nara gunanya kayak no. Wah, oh, ini mulai saya gising geremeng-geremeng ya dilatih. Sekali nara gunanya kayak gue wah. Mau nge, tobat guys, setuju gue. Kamu, lana gue kok gunanya ya simpan tapi rasa ngomong-ngomong kan. Kalau gue sering tak koi. Nak cara dinan suwuti kok. Nah aku iku wong pinter, 20.000 ya ora gunane dadi tak simpen. Lah kok nak tak kene wong ya berarti gunane dikene wong ngene. Wong sering ngimami jenazah ngene ya semacam-macam berarti yang. Ono sing nyalami tembak 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kula nu gak ada kanca ulama, talem tenan. Teng daerah kula niku ya wah banyak lah. Wong sing adzan ya adzan ibadah ngaji ibadah. Sebagian kiai itu ada adhan mandek di Jawa tapi ora kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji mergo padha napa ibadah. Adhan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adhan pirang-pirang. Sekali mbok jawabi leren ana sing adhan meneh. Repot keselen ya. Amalan aku ben ngaji ngaji ae. Sementing saingane ngaji padha api. Aja kok adzan mbok saingi nyanyi lah itu. Aku lo kan diadzan nak disalami tamlek tiyang niku wis nomor 1 tak pikir nggih tak nggih sedekah tak nggih persiapan udah persiapan apik. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata tiang wasiat memati, semua mati, singgal ngelok wong wasiat. Wah, kok singi mami gus bah, gus siapa, repot orang mati-mati, singgal ngelok wong. Tapi toko-toko ini sing kultus-kultus ya, toko desa, toko kulo macam-macam. Itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu di sangon ini sekitar, mau wong itu juga terus nader, sangon ini 500,000. Tapi wong ini tontonan menarik tenan. Alhasil baru dibuka 500,000 itu dibalik no. Misalnya anak Mustafa cilok, cung rene cung mus rene. Kakek ya anakku nyolat tidak buat sama 500,000 dibalik no 500,000. Jadi ada salam tembelak susu. Ya kok nonik dunia ni gue. Jadi ya ada wong zut nganti gue. Tapi pangeran ya nguji manusia tenan. Baru kaya nyusui itu malah untuk 10 juta gara-gara terus keluarga itu sidang kiai kok api yang ngono biasanya kiai sanggoni agak kan seneng ratu susu gang kira-kira dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbak susu tolong kata tadi akhirnya alasin pak tadi ya malah Mustafa kadang-kadang nyusui nak menawar rapat keluarga orang salam tembak kau susu pengiran juga oh no wong ditektir duit semacam ini di kulau ini pun gak ada order kadat yang-yang yang wasiat ngoten wong serepot nah ini sebagian ini pun diwedus kadat ini pun mati-mati ini pun anaknya ada wedus pamit kulau Gus Rian wasiate mak niku nak mati, wedhus niku kuat. Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi warga sering butuh, Gus sering kulot. Tak omong iki, iku mam nak rapati mati ante. Lah nganti saiki kurang mati. Jesus. Dadi kiai ucare bot. Repot-repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane, Pak. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Pun ge mau engko mau sti ping 7 mengke niki poke tiap ngaji. Mau ge diayati tenan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy.